keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Dalam kajian kita kali ini kita akan belajar pembahasan baru, kita akan membahas masalah baru. Sebelumnya dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah syirka. Untuk kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah wakalah atau perwakilan. Di sini Imam Abi Suja' beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa kullu ma jaza lil insani ay yatasarrafa fihi bi nafsihi jaza ay yuwakkila fihi aw yatawakkala. Yang artinya, dan setiap sesuatu yang boleh dikerjakan oleh seorang manusia dengan dirinya sendiri, maka dia boleh untuk mewakilkan hal tersebut kepada orang lain, atau juga boleh untuk menjadi wakil. Ini adalah nas atau bunyi daripada matan kitab Abi Suja'. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang disebutkan oleh Imam Abi Suja', terlebih dahulu kita menyebutkan definisi daripada wakalah itu sendiri, hukum daripada wakalah itu sendiri, dan hikmah diperbolehkannya akad wakalah. Kalimat wakalah dalam bahasa Arab boleh dibaca dengan fathahnya wawu, juga boleh dibaca dengan kasrohnya wawu. Boleh kita baca al-wakalah, juga boleh kita baca al-wikalah. Kalimat wakalah ini mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama, kalimat wakalah mempunyai arti al-hifdhu atau menjaga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 173, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah adalah zat yang mencukupi, wa ni'mal wakil, dan zat yang menjaga. Zat yang paling baik dalam menjaga. Begitu juga kalimat wakalah mempunyai arti at-tafwid atau menyerahkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 61, Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alallah. Wa tawakkal 'alallah, dan pasrahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang ngomong tawakal saja kepada Allah, artinya adalah pasrahkan segala urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat wakalah bisa kita artikan al-hifdhu, menjaga, juga bisa kita artikan at-tafwid, menyerahkan segala sesuatu. Ini adalah wakalah menurut arti bahasa Arab. Adapun wakalah yang menjadi pembahasan kita dalam bab muamalah ini menurut para ahli fikih adalah tafwidu shakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi bisighatin liyaf'alahu fi hayatihi. Yang artinya, menyerahkan sesuatu yang boleh dia lakukan kepada orang lain, yang mana sesuatu yang diserahkan itu atau diwakilkan adalah sesuatu yang bisa kita wakilkan, kepada orang lain dengan sighat tertentu untuk dikerjakan oleh orang tersebut ketika pihak yang mewakilkan masih dalam keadaan hidup. Ketika pihak yang mewakilkan masih dalam keadaan hidup. Tetapi kalau mewakilkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika orang yang mewakilkan itu telah meninggal, berarti itu bukan wakalah tapi wasiat. Ini adalah beda, perbedaan antara wakalah dengan wasiat. Kalau wasiat itu untuk dikerjakan setelah meninggal, tapi kalau wakalah dikerjakan ketika orang yang mewakilkan masih hidup. Wakalah, ya, wakalah ini diperbolehkan dan kadang-kadang dianjurkan. Hukum diperbolehkannya wakalah ini bisa kita lihat dalilnya baik dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ijma', karena Imam Khizni dalam kitabnya Kifayatul Ahyar mengatakan para ulama telah ijma' atau telah sepakat bahwasanya akad wakalah ini adalah akad yang diperbolehkan oleh agama. Adapun dalil dari Al-Quran yang membolehkan akad wakalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Yang artinya, jika kamu takut akan terjadi pertikaian antara suami istri, fab'atsu, maka kirimkan dua orang yang menjadi hakim. Kalau memang di sana terjadi cekcok antara suami istri dan mereka tidak bisa mengambil kata kesepakatan, maka sudah, kalau tidak bisa sepakat, tidak bisa rukun, si suami mengirimkan perwakilan dari pihak dia dan si perempuan, si istri mengirimkan pihak perwakilan juga. Gunanya mereka kedua wakil ini untuk rembuk bersama dan mengambil kata sepakat. Jadi ayat inilah yang menjadi dasar diperbolehkannya kita melakukan akad wakalah. Dalam ayat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan para pemuda yang ada di Gua Kahfi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu." Ini artinya, fab'atsu ahadukum, maka utuslah salah satu dari kamu. Kita mewakilkan salah satu dari kita, Ashabul Kahfi, biwarikum hadihi, dengan membawa uang perak ini, ilal madinati, dibawa ke Madinah, falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu, untuk membeli makanan yang halal untuk dimakan, dibawa ke goa dan untuk dimakan bersama. Berarti salah satu dari mereka mewakilkan semua dari mereka mewakilkan salah satu dari mereka untuk membeli makanan ke kota ketika itu. Ini berarti adalah suatu bentuk akad wakalah. Jadi kelompok pemuda tersebut mewakilkan salah satu dari mereka untuk membeli makanan ke kota. Nah ini kalau memang kita katakan bahwasanya syar'u mangqoblana syar'un lana, kalau kita katakan bahwasanya syariat daripada agama sebelum agamanya Rasulullah, agama Islam, itu juga termasuk syariat untuk kita, dalil untuk kita, maka ayat ini boleh kita jadikan sebagai dalil. Tapi kalau kita ambil bahwasanya syar'u mangqoblana laisa syar'an lana, kalau kita katakan bahwasanya syariat atau aturan-aturan yang ada di umat terdahulu itu bukan termasuk syariat kita, maka ayat ini tidak bisa kita jadikan dalil dalam hal ini. Tapi cukup untuk ayat pertama tadi adalah cukup sebagai dalil diperbolehkannya akad wakalah. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lihat di sejarah-sejarah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewakilkan Amr bin Umayyah, telah mewakilkan sahabat beliau Amr bin Umayyah Ad-Dumri untuk menerima nikahnya istri beliau Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu Ummul Mukminin Ramlah binti Abi Sufyan masih berada di tanah Habasyah, hijrah ketika itu ketika suaminya meninggal, dan Sayyidatuna Ramlah ini atau Ummu Habibah masih tetap kuat memegang prinsip Islamnya, maka Rasulullah meminang beliau. Lah ketika dipinang, di sana tidak ada yang menerima nikahnya karena masih Rasulullah berada di Madinah dan Ummu Habibah berada di tanah Habasyah, maka Rasulullah memerintahkan sahabat beliau Amr bin Umayyah Ad-Dumri untuk menjadi wakil beliau menerima akad nikahnya Ummul Mukminin Habibah, Ummu Habibah. Begitu juga dalam hadis yang lain ya, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Rafi' Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rafi' yang menjadi telah menjadi Rafi' ya, menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menikah dengan istri beliau Maimunah ketika selesai mengerjakan ihram, dan Abi Rafi', Rafi' ini adalah yang menjadi wakil daripada Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan dia untuk membeli seekor kambing, dan Rasulullah memberikan dia uang 1 dinar. Maka sahabat Urwah ini berangkat ke pasar. Dengan 1 dinar ini, sahabat Urwah membeli 2 ekor kambing. 1 kambing dia bawa ke Rasulullah, dan 1 kambing yang lainnya beliau jual di pasar ketika itu juga. Lah, ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa 1 ekor kambing dengan uang 1 dinar yang utuh. Nah, ketika melihat hal yang demikian rupa, sahabat Urwah menceritakan kejadiannya, bahwasanya dia membeli dengan uang 1 dinar itu dia bisa membeli 2 ekor, terus 1 ekor dia bawa pulang, 1 ekornya dijual dengan 1 dinar. Lah ketika mendengarkan hal seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, terus mengatakan barakallahu laka fi shafqati yaminika, yang artinya gampangnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan berkah terhadap setiap transaksi jual beli yang kamu lakukan. Maka para ahli sirah mengatakan sahabat Urwah Al-Bariqi ini setiap kali membeli sesuatu pasti dia mendapatkan laba karena berkah daripada doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat Urwah Al-Bariqi ini mewakilkan kepada dia untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti akad wakala ini diperbolehkan. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya akad wakala ini telah disepakati oleh para ulama adalah akad yang diperbolehkan oleh agama Islam. Kalau kita lihat hikmah ya, hikmah daripada diperbolehkannya akad wakala ini sangat besar sekali, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pandai, orang yang lincah, banyak mempunyai kepandaian. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang, ada yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala lemah pikirannya. Lah, orang yang ingin melakukan sesuatu baik itu jual beli, transaksi apa saja, atau hal-hal yang lain, terus dia tidak bisa melakukan hal tersebut dengan dirinya sendiri, karena dia tidak mempunyai kepandaian yang cukup. Nah, dengan demikian, kalau dia terpaksa harus melakukan hal itu, maka dia butuh minta pertolongan kepada orang lain. Maka dalam hal ini sangat sekali dibutuhkan yang namanya wakalah. Dibutuhkan wakalah, mewakilkan orang lain untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Jadi wakalah ini ada yang namanya saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Karena di sini ada unsur saling tolong menolong, maka wakalah ini otomatis dibolehkan, diperbolehkan oleh agama. Dan hikmah daripada diperbolehkannya wakalah ini adalah di sana terkandung apa? Tolong menolong. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan ini karena agama tidak, dalam agama tidak ada yang namanya sesuatu yang repot untuk dilaksanakan. Ya, agama ini mudah untuk dilaksanakan. Kalau kamu tidak bisa jual beli sendiri, ya bisa mewakilkan orang lain. Kalau kamu tidak bisa menerima nikah untuk dirimu, kamu terima sendiri karena halangan misalnya, maka kamu bisa mewakilkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam agama Islam itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tapi semuanya adalah sesuatu yang gampang untuk dilakukan, yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Hukum wakalah. Wakalah pada asal hukumnya adalah sesuatu yang diperbolehkan atau jawaz, mubah, ya. Tapi kadang-kadang wakalah ini menjadi mandub. Jadi menerima wakalah, sanggup atau mau untuk dijadikan wakil, ya. Ini kadang-kadang mempunyai hukum mandub atau disunahkan. Itu jika perkara yang diwakilkan kepada dia adalah perkara yang mandub, ya. Kalau perkara yang diwakilkan kepada dia adalah perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Begitu juga jika perkara yang diwakilkan kepada dia itu adalah perkara yang makruh, maka hukum menerima wakalah ini adalah makruh juga. Begitu juga kalau memang perkara yang diwakilkan kepada dia ini adalah perkara yang haram, maka dia mendapatkan dosa kalau mau menerima wakalah tersebut. Ya, misalnya seorang muhami atau seorang pengacara A dengan si B ini cekcok mempunyai masalah di kehakimannya. A ingin atau mendakwa bahwasanya tanah ini adalah milik dia, yang mana A ini tahu bahwasanya tanah ini bukan milik dia, tapi dia orang rakus ingin merampas tanah milik B ini. Akhirnya A ini menyewa seorang pengacara yang pinter. Loh, kalau pengacara ini tahu bahwasanya A ini tidak berhak atas tanah tersebut, maka tidak boleh, haram bagi dia untuk menjadi pengacara untuk membela si A agar mendapatkan tanah tersebut, yang mana tanah itu bukan milik dia. Ini termasuk menerima wakalah yang haram. Maka harus hati-hati bagi seorang pengacara, jangan sampai menolong orang yang zalim, ya, orang yang zalim, orang yang mau mengambil hak orang lain atau mau menyakiti orang lain, orang yang tidak salah terus disakiti. Kalau dia tahu kalau hal itu adalah zalim, maka haram bagi dia untuk menerima perwakilan atau wakalah dari kliennya tersebut. Begitu juga misalnya kalau hal yang diminta, kalau wakalah itu wakalah yang wajib, maka menerima wakalah tersebut hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib juga. Misalnya ada seseorang yang mewakilkan kepada Anda untuk membeli obat, yang mana obat ini kalau tidak dibeli dia akan mati misalnya. Dia menyuruh Anda untuk memberikan obat tersebut. Kalau Anda mampu dan tidak ada orang lain, maka Anda wajib untuk membelikan obat tersebut. Karena ini termasuk dalam kategori wakalah yang wajib, maka wajib untuk diterima dan dia akan mendapatkan pahala daripada sebuah kewajiban. Ini adalah mengenai hukum daripada wakalah. Jadi Jelasnya, gampangnya, wakalah ini hukumnya yang asal adalah jaiz atau mubah, tapi kadang-kadang bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, dan juga bisa menjadi haram tergantung hal yang diwakilkan kepada dia. Baik. Wakalah ini tidak akan sah kecuali sudah memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Di sini Imam Abi Zuja tidak menyebutkan rukun-rukun wakalah, tapi saya akan menyebutkan rukun wakalah ini dengan ringkas sebagai pelengkap daripada pelajaran Abi Zuja kita pada malam hari ini. Wakalah mempunyai 4 rukun, ya. Wakalah harus memenuhi 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-muwakil, orang yang mewakilkan. Rukun yang kedua adalah al-wakil, wakil atau orang yang dimintai tolong, wakilnya. Rukun yang ketiga adalah sihot, ijab qabul. Dan rukun yang keempat adalah al-muwakkal fi, perkara yang diwakilkan kepada dia. Kita lihat rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah al-muwakil, yaitu orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan ini disyaratkan seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini. Beliau mengatakan, wa kullu ma jaza lil insani ayyatasarrafa fi nafsihi jaza ayyuwakil. Jadi setiap hal yang mana hal tersebut boleh dia lakukan dengan dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan hal tersebut kepada orang lain. Jadi syarat yang pertama adalah orang yang mewakilkan tersebut bisa melakukan hal yang mau diwakilkan kepada wakil dengan dirinya sendiri. Jadi orang tersebut bisa melakukan hal tersebut dengan dirinya sendiri. Misalnya, kalau orang tersebut ingin mewakilkan orang lain untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu, maka orang tersebut haruslah orang yang sudah mempunyai atau melengkapi syarat-syarat bisa untuk jual beli. Maka orang, kalau saya ingin mewakilkan saudara A untuk membeli sebuah rumah, maka saya sendiri ini adalah orang yang mutlaqut tasarruf, orang yang bisa membeli rumah. Sehingga kalau saya memenuhi syarat ini, maka saya bisa mewakilkan hal tersebut kepada orang lain. Maka disyaratkan bagi orang yang ingin mewakilkan orang lain untuk membeli sesuatu atau untuk menjual sesuatu, haruslah orang yang mutlaqut tasarruf, adalah orang yang sudah berakal, yang sudah baligh, dan bukan orang yang mahjur aleh juga, serta bukan orang yang safi. Begitu juga boleh bagi seseorang untuk mewakilkan orang lain untuk menerima nikahnya, kalau memang dia sendiri itu sudah bisa menerima nikah untuk dirinya sendiri. Maka orang yang diperbolehkan untuk mewakilkan orang lain untuk menerima nikah, misalnya si A ini mau nikah, terus pengantin perempuannya itu berada di Jakarta dan dia berada di Surabaya, sedangkan dia tidak bisa menghadiri akad tersebut, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk menerima akad atau nikah yang akan diucapkan oleh wali daripada perempuan tersebut. Lah maka disyaratkan si A ini adalah orang yang bisa menerima nikah itu dengan untuk dirinya sendiri. Maka orang tersebut haruslah orang yang sudah baligh, orang yang berakal. Maka dia bisa untuk mewakilkan kepada orang lain. Begitu juga seorang bapak dari calon pengantin perempuan, dia boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkan anaknya jika dia bisa mengawinkan anaknya dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya dia itu adalah orang fasik, na'udzubillah, misalnya dia itu orang fasik, orang yang telah melakukan dosa besar dan belum bertaubat, na'udzubillah, misalnya orang yang sering zina, atau orang yang sering minum-minuman keras, atau orang yang selalu menetapi dosa kecil, ya, tidak tobat-tobat, maka orang tersebut tidak boleh menjadi wali daripada anaknya. Jika dia tidak bisa menjadi wali untuk anaknya untuk nikah, maka dia tidak boleh, tidak bisa mewakilkan orang lain untuk menikahkan anaknya. Wong dia sendiri tidak bisa untuk menjadi wali, maka tidak boleh dia mewakilkan orang lain. Itu maksudnya. Nah, di sini dikecualikan satu masalah, yaitu masalah orang buta. Orang buta, memang orang buta tidak bisa melakukan akad jual beli. Orang buta jual belinya tidak sah. Tetapi dia boleh mewakilkan orang lain untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Dia sendiri kalau beli sesuatu tidak sah. Karena dalam akad jual beli disyaratkan orang yang jual dan orang yang beli harus bisa melihat barang yang dijual dan barang yang dibeli dan bisa melihat uangnya itu dengan jelas. Melihat sifat-sifat barang yang dijual dan barang yang dibeli dengan jelas. Orang buta tidak bisa melihat, maka kalau begitu orang buta tidak boleh jual beli. Lah meskipun tidak boleh jual beli, tapi dia boleh mewakilkan orang lain untuk membelikan sesuatu atau menjualkan sesuatu milik dia. Ini dikecualikan dari kaidah yang ada. Terus ini adalah rukun yang pertama dan syaratnya adalah sihhatu mubasyaratihi litasarruf. Rukun yang kedua untuk akad wakalah ini adalah al-wakil, orang yang menjadi wakil. Orang yang menjadi wakil ini syaratnya apa? Syaratnya telah disebutkan oleh Imam Abi Suja' tadi. Beliau mengatakan, wa kullu ma jaza lil insani ayya tasarrafa fihi bi nafsihi jaza ayyu wakila fihi aw yatawakkal. Jadi setiap sesuatu yang boleh dikerjakan oleh seseorang dengan dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan sesuatu tersebut kepada orang lain atau dia menjadi wakil atas orang lain. Jadi syaratnya wakil persis dengan syaratnya al-muwakil. Jadi syarat wakil adalah dia bisa melakukan hal yang diwakilkan kepada dia dengan dirinya sendiri seandainya dia tidak menjadi wakil. Kalau misalnya dia itu diwakili oleh orang lain untuk menjual sesuatu atau untuk membeli sesuatu, maka disyaratkan dia itu adalah orang yang boleh melakukan jual beli. Gitu. Maka tidak boleh seorang yang buta kita jadikan wakil, kita wakil. Jadi saya menyuruh orang buta untuk membeli sesuatu untuk saya, tidak boleh. Karena orang buta itu tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Maka tidak boleh. Begitu juga, tidak boleh Anda menjadikan orang gila sebagai wakil Anda untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Karena orang gila, jual belinya tidak sah. Nah, jual belinya tidak sah. Begitu juga tidak boleh orang yang safi. Misalnya orang safi saya jadikan wakil untuk bisnis misalnya. Sebagai wakil saya dalam jual beli atau dalam transaksi yang lain, sewa menyewa. Saya mempunyai rumah misalnya di daerah Jakarta misalnya, akan saya sewakan, saya tidak punya, saya di Surabaya. Maka yang mengadakan atau melakukan akad transaksi dengan orang yang akan menyewa rumah saya, tidak boleh saya mewakilkan kepada orang yang safih, orang yang tidak ngerti dan tidak faham, atau orang yang menghambur-hamburkan harta. Maka orang tersebut tidak bisa saya jadikan sebagai wakil. Begitu juga orang yang dalam keadaan ihram. Orang ihram tidak boleh melakukan akad nikah. Maka, dan kalau melakukan akad nikah, maka akad nikahnya tidak sah. Maka kalau misalnya si A ini ingin nikah, dia berada di Indonesia, dan calon istrinya berada di Saudi Arabia, terus di Saudi di sana dia mewakilkan temannya, tapi temannya ini masih dalam keadaan ihram, maka tidak boleh bagi si A menyuruh temannya untuk menerima akad nikah dari walinya perempuan tadi selagi dia masih dalam keadaan ihram. Karena orang yang ihram nikahnya tidak sah. Maka syarat daripada orang yang bisa kita jadikan wakil adalah orang tersebut bisa mengerjakan hal yang kita wakilkan kepada dia dengan dirinya sendiri. Kalau tidak bisa, maka dia tidak bisa menjadi wakil dari kita yang mewakilkan. Ini syarat yang pertama. Syarat ini telah disebutkan oleh Imam Abi Suja. Syarat yang kedua adalah orang yang menjadi wakil haruslah orang yang telah ditentukan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya mengangkat salah satu dari kamu berdua untuk saya jadikan wakil saya menjual rumah saya, maka tidak sah. Harus ditentukan ada A dan B duduk bersama. Saya bilang A dan B, salah satu dari kamu saya jadikan wakil untuk menjualkan rumah saya, maka tidak sah. Harus ditentukan si A atau si B. Syarat yang ketiga, hendaknya wakil ini adalah orang yang adil. Dan syarat yang terakhir ini adalah khusus bagi wakilnya qadhi atau wakilnya hakim. Atau wakilnya wali, seorang wali untuk menjual harta anak kecil yang menjadi perwaliannya. Jadi syarat yang ketiga ini, hendaknya wakil itu adalah orang yang adil, adalah syarat yang khusus jika dia menjadi wakil daripada seorang hakim ya. Kalau misalnya hakim menunjuk Anda menjadi wakilnya untuk mengurusi sesuatu atau untuk menjual sesuatu, maka Anda yang diangkat menjadi wakil dari hakim tersebut haruslah orang yang adil. Begitu juga jika ada orang yang mewakilkan orang lain untuk menjual harta milik anak yatim yang menjadi tanggung jawab dia, yang menjadi wasiat dia, maka orang yang dijadikan wakil haruslah orang yang benar-benar adil. Jadi syarat daripada orang yang boleh menjadi wakil itu tiga, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk rukun yang ketiga adalah syarat atau ijab kabul. Akad wakalah ini harus ada yang namanya ijab kabul. Kalau tidak ada ijab kabul, maka wakalahnya tidak sah. Harus ada syaratnya. Misalnya syarat yang diucapkan oleh orang yang mewakilkan dengan mengatakan, saya mewakilkan atau saya mengangkat Anda sebagai wakil saya dalam, misalnya dalam menghadapi persidangan ini. Maka muhami atau pengacara adalah wakil daripada orang yang mempunyai masalah di persidangan. Ini dari wakil. Maka di situ harus ada sihot, ucapan dari pihak mewakil, orang yang mewakilkan ditujukan kepada wakil. Sihot ini bisa ada kalanya sihot yang soreh, yang jelas dengan mengucapkan, saya mengangkat kamu menjadi wakil saya untuk menjual barang-barang saya, atau saya mengangkat kamu menjadi wakil saya untuk menerima akad nikah misalnya, atau saya mengangkat Anda sebagai wakil saya dalam hal tertentu. Ini semuanya adalah termasuk syarat yang diucapkan oleh orang yang mewakilkan ditujukan kepada si wakil. Begitu juga termasuk syarat boleh dengan pakai tulisan di depan notaris misalnya, si fulan saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Haji Fulan, umur sekian, alamat sekian, nomor HP sekian, mewakilkan kepada saudara Sunarto untuk menjadi wakil saya dalam penjualan rumah ini misalnya. Itu juga termasuk dalam kategori syarat akad wakalah, diperbolehkan. Dan juga untuk si wakil ya, orang yang diwakilkan, boleh dia menerima perwakilan ini dengan mengucapkan, saya terima perwakilan Anda, atau dengan setuju dengan menandatangani akad perwakilan tersebut, wakalah tersebut, atau dengan langsung tasarruf misalnya. dia tidak mengucapkan dengan jelas saya setuju, tapi dia langsung mengerjakan hal yang diwakilkan kepada dia, maka itu juga boleh diperbolehkan. Dan disyaratkan untuk zakat ini jangan sampai ada yang namanya taklik, digantungkan dengan syarat. Misalnya dia mengatakan jika Zaid datang dari Mekah dari hajinya, maka saya mengangkat Anda sebagai wakil saya. Maka tidak boleh. Jika bulan Ramadan datang, maka saya angkat Anda sebagai wakil saya. Ini tidak boleh, karena dalam akad ini, akad wakalah, tidak boleh dalam sewatnya ada taklik. Ya, tidak boleh ada taklik. Harus sewat najis, harus sewat yang langsung dan tidak ada taklikannya. Rukun yang keempat adalah muwakkal fi, sesuatu yang diwakilkan kepada dia untuk dikerjakan. Lah, sesuatu ini harus memenuhi beberapa syarat, ya. Harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah sesuatu yang diwakilkan oleh muwakil kepada wakil adalah hak tasarruf yang tetap yang dimiliki oleh muwakil. Jadi sesuatu yang diwakilkan kepada si wakil adalah sebuah hak yang dimiliki oleh muwakil untuk ditasarrufkan atau dilakukan. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya mengangkat Anda sebagai wakil saya untuk menjual rumahnya Zaid, bukan rumah dia tapi rumahnya orang lain, maka tidak boleh. Karena apa? Karena dia tidak punya hak untuk menjual rumah orang lain. Maka dia tidak boleh mewakilkan hal tersebut kepada orang lain. Atau dia mengatakan, saya mengangkat Anda sebagai wakil saya untuk menjual rumah yang akan saya beli. Dan juga tidak boleh. Karena rumah tersebut belum menjadi milik daripada wakil. Maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ini adalah jadi hal atau sesuatu yang boleh diwakilkan adalah sesuatu yang menjadi hak daripada orang yang mewakilkan tersebut. Atau misalnya saya mewakilkan Anda untuk menjatuhkan talak kepada si fulan yang akan saya nikahi. Ya, ini tidak sah. Wong si fulan itu belum jadi istrinya, maka tidak bisa Anda mewakilkan orang lain untuk mentalak dia. Karena hal tersebut belum menjadi hak milik Anda. Yang kedua, hendaknya sesuatu yang diwakilkan adalah sesuatu yang bisa diketahui dengan jelas. Sesuatu yang diketahui dengan jelas, ya. Meskipun dengan jelas dalam artian meskipun tidak jelas sekali, yang penting bisa diketahui dari beberapa segi, ya. Maka diperbolehkan. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan saya mengangkat Anda sebagai wakil saya untuk menjual harta-harta saya dan untuk membayar hutang-hutang saya dan untuk mengambil segala bentuk titipan-titipan milik saya, maka ini wakalah sah meskipun tidak diketahui berapa utang-utang yang dia tanggung dan berapa saja apa titipan-titipan milik dia dan berapa saja harta-harta milik dia, meskipun tidak diketahui secara jelas, tapi ini cukup. Tapi kalau ada orang yang mengatakan saya mengangkat Anda sebagai wakil saya untuk dalam segala bentuk urusan saya, urusan besar dan kecil, segala bentuk urusan saya serahkan kepada Anda. Ini tidak sah, karena urusan segala bentuk urusan tidak bisa diketahui dengan jelas apa urusan-urusan tersebut. Tapi kalau lain dengan ucapan yang pertama tadi, saya mengangkat Anda sebagai wakil saya untuk menjual harta-harta saya dan untuk membayar utang-utang saya dan untuk menerima titipan-titipan saya. Ini meskipun tidak begitu jelas tapi agak terang. Ada dia menyebutkan harta-harta saya, terus hutang-hutang saya dan titipan-titipan saya. Tapi kalau diserahkan secara sempurna, secara penuh gitu. Saya mengangkat Anda sebagai wakil saya untuk segala bentuk urusan saya besar kecil saya serahkan kepada Anda, tidak boleh. Karena urusan apa saja itu tidak bisa diperinci dengan jelas. Terus yang ketiga, hendaknya barang yang diwakilkan adalah barang yang menerima perwakilan. Kalau hal yang diwakilkan itu hal yang tidak menerima perwakilan, maka tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya sholat, puasa. Biasanya ada orang yang kurang ajar. Saya malas untuk melakukan sholat. Sudah, kamu saja deh yang melakukan sholatnya. Saya wakilkan kepada kamu. Tidak boleh. Karena apa? Karena sholat ini harus dikerjakan oleh setiap individu muslim. Setiap orang harus mengerjakan sholat. Maka sholat ini adalah termasuk ibadah yang tidak menerima perwakilan. Maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun hal-hal yang ibadah-ibadah yang mana ibadah ini disyaratkan kemampuan yang khusus untuk melakukannya, maka boleh untuk diwakilkan. Seperti apa? Seperti haji dan umroh. Jika ada orang yang sangat tua sekali, yang sudah tidak mungkin untuk berangkat ke Mekah, ketika waktu mudanya dia masih fakir, tapi ketika sudah tua, tua renta, baru dia punya duit untuk berangkat haji atau berangkat umroh, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk menghajikannya atau untuk mengumrohkannya. Karena dalam ibadah haji ada disyaratkan yang namanya istitoah. Istitoah, kemampuan khusus. Yang insya Allah akan kita terangkan dalam kajian kita dalam bab haji. Sudah kita terangkan dalam kajian bab haji. Maka haji ini boleh diwakilkan kepada orang lain kalau misalnya dia tidak bisa melakukan dengan dirinya sendiri. Misalnya dia lumpuh atau kena stroke misalnya. Ketika belum kena stroke, dia tidak punya ongkos ONH. Tapi ketika sudah punya ongkos, kena stroke, lumpuh sama sekali, tidak bisa berangkat, maka dia boleh mewakilkan orang lain. Tapi kalau ibadah yang tidak disyaratkan istitoah seperti sholat, puasa, maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Jadi syarat daripada hal-hal yang boleh diwakilkan adalah hendaknya hal-hal tersebut adalah memang hak atau milik orang yang mewakilkan. Yang kedua, hendaknya barang yang diwakilkan itu barang yang jelas dari beberapa sisi. Yang ketiga, hendaknya barang yang diwakilkan adalah barang yang boleh diwakilkan. Kiranya cukup sekian. Kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar kita. Berapa persen zakat yang harus dikeluarkan uang dari Saudi? Tolong dijelaskan. Ini maksudnya bagaimana? Saya enggak bisa memahami pertanyaan ini. Kalau memang bapak ini mempunyai anak atau mempunyai suami di Saudi, terus dikirimi uang setiap tahun, maka uang ini kalau dalam mazhab Syafi'i, uang ini yang Anda miliki mempunyai hukumnya seperti hukum emas dan perak. Kalau uang tersebut sudah mencapai satu nisab dan sudah berlangsung selama satu tahun tidak kurang sama sekali dari nisab tersebut, maka harus dizakati pada akhir tahun. Zakatnya adalah 2,5%. Itu kalau Anda punya uang, ya. Kalau Anda punya uang, misalnya dikirimi uang dari suaminya yang ada di Saudi atau dari anaknya yang ada di Saudi, terus uangnya itu dicelengi, ya, ditabung misalnya, terus setelah mencapai satu nisab, terus sudah berlangsung selama satu tahun, maka harus dizakati dan zakatnya adalah persis seperti zakatnya emas dan perak. Nah, ini aja yang bisa saya jelaskan karena memang pertanyaannya tidak begitu paham tentang pertanyaannya, tapi insya Allah maksudnya seperti itu, ya. Jadi berapa persen zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang saya terima dari Saudi? Mungkin maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji